satu-satunya nabi yang pernah menampar malaikat maut sampai pesong, sampai lepas, cuma Nabi Musa, Pak. Hadis sahih Imam Bukhari, malaikat maut diturunkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Pas datang malaikat maut, karena jadwalnya belum, tapi malaikat maut ini masih mengintai-intai, nampak oleh Nabi Musa. Dia akan menampakkan wujud nih, nampak oleh Nabi Musa, sorot matanya buat merinding. Musa ini pantang betul, ada yang natap-natap dia gitu, dia dekati, mau apa lo? Hah? Saya malaikat maut, kata malaikat maut, tang, ditampar oleh Nabi Musa, pindah langsung. Memang kuat, Pak. Nabi Musa itu sekali pukul orang mati, langsung nempel di dinding. Cedar, langsung nempel di dinding, mati di tempat. Nabi Musa itu jangan salah-salah loh, Pak, ya. Sangat mengerikan makan tangannya. Malaikat maut aja pindah langsung. Langsung malaikat maut kembali lari dan naik ke sisi Allah. Apa kata malaikat maut? Arsal tani, engkau kirim saya kepada orang yang tidak menginginkan kematiannya. Maka kata Rasulullah, Allah perbaiki kembali dalam malaikat maut. Lalu Allah beri tanda khusus bahwa memang dia asli malaikat maut, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Kemudian dia pun turun lagi kepada Nabi Musa, dikasih tanda bahwa memang dia resmi adalah malaikat maut, jangan dipukul lagi. Setelah yakin Nabi Musa ini memang malaikat maut, apa kata Nabi Musa? Apa kata malaikat maut? Allah memberikan hak kepada Muhammad Musa, silakan engkau tempelkan telapak tanganmu ke tubuh seekor lembu. Berapa bulu yang terimpit oleh telapak tanganmu, per satu helai bulunya umurmu akan Allah panjangkan 1 tahun lagi. Apa kata Nabi Musa? Untuk berjumpa dengan kekasihku, aku harus menunda lagi sekian lama, aku tidak mau. Aku mau sekarang, kerjakan tugasmu. Masya Allah, Pak. Tiap nabi itu pasti ditawarkan, mau tambah panjang umur enggak? Setiap nabi ditawarkan begitu oleh malaikat maut. Nasib kita aja yang enggak sebaik itu, Pak. Kita enggak ada ucap assalamualaikum pun enggak, tahu-tahu udah dicabut aja. Ya kan? Para nabi enggak diperlakukan dengan sangat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala.